Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd ayyuhal ikhwatu billah. Walhamdulillah bi'idznillahi ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pada kaidah yang kelima dari penjelasan Syekh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala di dalam jalsah beliau bersama dengan ikhwa kita Libya, dari Libya, yang kemudian diberi judul dalam bentuk tulisan kecil qawaidu salafiyatun wa nasaihu tawjihiyatun naam lil khuruji min fitnatil hizbiyah. Kita telah membacakan kaidah yang pertama hingga kaidah yang keempat, naam, dan secara singkat kembali saya mengulangi dari kaidah yang pertama, yaitu al-i'tisam bil kitabi was sunnah ala manhajis salafis saleh, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah di atas manhaj para salafus saleh, pendahulu-pendahulu salehnya di antara kita. Dan kaidah yang kedua adalah meyakini dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa hal itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, dan selainnya adalah jalan kerusakan, kebinasaan. Kita yakin akan hal itu dan membuang segala bentuk taswish, naam, wasyukuk, bentuk keraguan-raguan, bisikan-bisikan, naam. Demikian kaidah yang kedua, ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian kaidah yang ketiga, hendaklah kita selalu bersama para ulama al-kibar yang mereka dikenal sebagai pembela-pembela sunnah, yang mereka dikenal sebagai ulama yang senantiasa membantah ahlul ahwa wal bidah dengan dalil-dalil yang ilmiah dan qawiyah, khususnya dalam permasalahan-permasalahan kontemporer yang berhubungan dengan persatuan, perpecahan, keamanan, kerisauan. Kita kembalikan kepada mereka ulama al-kibar yang mereka termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulil amr walau rudduhum ila rasuli wa ila ulil amri. Nah, mana ulil amri adalah khususnya para ulama-ulama al-kibar, para ulama-ulama senior. Sebagaimana diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin, senantiasa manusia dalam kebaikan, ma akhadul ilma an akabirihim, selama mereka mengambil ilmu dari pembesar-pembesar mereka, wa an umanaihim, dan dari orang-orang yang amanah di kalangan mereka. Fa idza akhadhu min sigharihim, apabila mereka mengambil dari orang-orang yang kecil, wa syirarihim, dan orang-orang yang jelek yang tidak amanah, halaku, mereka akan binasa. Kemudian kaidah yang keempat, yaitu annal ulama alladzina 'alal haqq yatamayazun. Kita perlu mengetahui bahwa para ulama-ulama kita yang berada di atas al-haq, ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkatan kajian atau pembahasan demi pembahasan dalam setiap masalah. Nah, ada yang takhusus dalam pembahasan yang khusus, dalam pembahasan yang lebih khusus dan lebih rinci. Nah, ada yang tidak demikian, tetapi pada bidangnya yang lain. Nah, maka kita harus tahu bahwa para ulama-ulama kita yang berada di atas al-haq, mereka bertingkat-tingkat. Sehingga dengan pengetahuan kita ini, menjauhkan kita untuk mukallid dan ta'assub, untuk fanatisme dan taklid, karena semata-mata berdalilkan bahwa ada ulama-ulama kita yang berpendapat demikian, lalu kita menutup mata dari kenyataan, dari hakikat ilmiah yang dijelaskan oleh para ulama-ulama yang mutakhassis, para ulama-ulama yang mengkhususkan waktunya dalam perkara tersebut. Nah, sehingga kaidah yang keempat ini menjauhkan kita untuk taklid dan ta'assub, untuk membabi buta, mengekor dengan buta-butaan, dan ta'assub fanatisme kepada ulama tertentu dan meninggalkan ulama-ulama yang lainnya dalam kondisi berbeda dengan hakikat ilmiah, kenyataan yang terjadi, demikian pula dalam dalil-dalil ilmiahnya. Kemudian kaidah yang kelima, ikhwani fiddin azzakumullah, al-ulfatu wal mahabbatu lil salafiyyin wal lil masyayikh salafiyyin alamatun muhimmatun tumayyizu syakhs sidqan wa kadhiba fi mada tamassukihi bil manhajis salafi, kama qala ba'du salaf, man akhfa alaina bid'atahu lam takhaf anna ulfatuhu. Naam. Berkata Syekh Hafidhahullah, kaidah yang kelima adalah al-ulfa wal mahabba lis salafiyyin. Hendaklah kita saling mencintai dan saling berkasih sayang terhadap salafiyin dan terhadap para ulama-ulama salafiyin. Kita perhatikan, berkasih sayang dan saling mencintai karena Allah terhadap salafiyin dan terhadap para ulama-ulama salaf, itu adalah alamatun muhimmatun, alamat yang sangat penting, alamat yang sangat prinsip, yang membedakan seseorang dalam hal kejujuran dan kedustaannya. Naam, apakah dia benar atau dusta di dalam pengakuannya berpegang teguh dengan manhaj salaf. Naam, yaitu bisa dilihat dari sisi ulfa dan mahabba ini, kasih sayang dan saling mencintai karena Allah, di atas agama Allah, di atas manhaj Allah, terhadap sesama salafiyin, terhadap para masyayikh, ulama-ulama salafiyin. Sebagaimana sebagian para salaf berkata, man akhfa alaina bid'atahu lam takhfa anna ulfatuhu. Barang siapa yang samar bagi kita bid'ahnya, samar terhadap kita bid'ah-bid'ahnya, lam takhfa anna ulfatuhu, tapi tidak mungkin samar pada kita sifat ulfahnya, sifat kasih sayangnya. Naam, artinya ikhwani fiddin azzakumullah, mungkin saja seseorang yang memiliki manhaj bid'ah atau hizbiyah, tetapi terkadang dia bisa menipu kita dengan menyembunyikan bid'ah tersebut dan menampakkan sunnah, sehingga kita terkecoh dan kita menyangka dia ahlus sunnah salafi. Itu mungkin, tapi dalam perkara ulfah, kasih dan sayangnya, itu tidak mungkin. Naam, dia sulit dan sangat sulit, bahkan tidak mungkin dia bisa terus menerus berpura-pura dalam kasih sayangnya. Naam, mesti pada kondisi-kondisi tertentu nampak, baik dalam hal ucapannya atau dalam hal sikap perbuatannya. Naam, akan nampak bahwa memang dia tidak ikhlas, dia bukan orang yang jujur di dalam mengemban manhaj ahlus sunnah wal jama'in bersama dengan orang-orang yang bersamanya. Naam, tetapi ternyata ada yang disembunyikan darinya, Naam. Karena ini ikhwani fiddin azakumullah merupakan kandungan makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin disembunyikan. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalam yang seperti ini diambil dari hadis sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Al arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Roh-roh itu adalah tentara-tentara Allah. Naam. Selama dia saling mengenal, sama apa yang ada di dalam hatinya, dalam i'tiqadnya, maka dia akan saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Ikhtalaf. Naam. Wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Dan sesuatu yang dia berbeda mesti akan nampak nanti perselisihannya. Nah, tidak bisa disembunyikan. Demikian sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini banyak ikhwani fiddin azakumullah yang kita saksikan. Naam, dari fitnah-fitnah yang berjalan, berlangsung. Dan muamalah para ulama yang semula sesama ahlus sunnah. Lalu kemudian dengan itu dia menyimpan sesuatu, menyembunyikan sesuatu. Yang kemudian dia menampakkan hal yang baik-baiknya di depan para ulama. Tapi dengan perjalanan waktu Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap dan membongkarnya. Naam. Sulit dia tentu istiqamah di dalam sifat ulfa dan mahabbahnya itu. Naam. Yang kemudian ujung-ujungnya terbongkar dan muncullah kedo aslinya. Naam. Oleh karena itu, ulama ahlus sunnah selalu menjelaskan kepada kita dari ciri-ciri. Naam. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun itu tidak mungkin bersatu dengan orang-orang yang punya penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj. Itu tidak mungkin bisa bersatu. Kalau ada yang bisa seperti ini, maka ini tanda tanya besar. Mengapa dia bisa bersatu? Dia bukan orang yang serumpun. Naam. Tidak mungkin. Maka ini menjadi pertanyaan besar, dipertanyakan tentang kesalafiahannya, tentang kesunniahannya. Mengapa dia bisa bersatu dengan ahlul bidah, para hizbiyin? Naam. Mengapa dia bisa saling memuji, bahkan sebaliknya kadang-kadang memberikan kritikan kepada ulama-ulama ahlus sunnah, ustadz-ustadz ahlus sunnah dikritik, dan sebaliknya dipuji. Ya, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang memiliki hizbiyah. Naam, yang memiliki penyakit di dalam manhaj. Allahul musta'an. Maka ini tidak jujur. Naam. Di dalam penampakannya terhadap kawan-kawan mereka atau terhadap ulama-ulama, ustadz-ustadz ahlus sunnah. Dia kadib. Al-ulfatu antajidahu yafrah bil kalam yamilu ilaihi mahabbatan minhu lihadas syaih waliha ula'in nas hadihi ulfatun tajidu ghaliban anna sahibal ulfah yakunu ala sidqin wa yakunu ala muwafaqatin lidzahir wal batin. Ulfah, kasih sayang itu engkau dapati dia yafrah bil kalam, yakni bergembira dengan kalam yang hak. Naam, kalau ada ulama ahlus sunnah menjelaskan itu kebenaran, dia gembira, mesti dia senang. Karena itu kalam hak. Naam, mesti timbul rasa dukungan karena kecintaan dan kasih sayangnya dia. Dia mendukung, bukan justru mengkritik. Naam. Dia akan condong padanya karena mencintai sesuatu tersebut. Mencintai orang yang mengucapkannya. Naam. Maka inilah ulfah. Yang kau mendapati pada umumnya orang-orang yang sahibal ulfa ini yang memiliki sifat ulfa, kasih dan sayang, yakunu ala sidq, selalu dia dalam keadaan jujur. Naam, ucapan dan perbuatannya. Wa yakunu ala muwafaqati lidh-dhahir wal batin, dan dia selalu mencocokkan antara zahir dan batinnya. Naam. Antara luar dan dalamnya sama. Ini orang-orang yang jujur dalam ulfahnya dan mahabbahnya. Naam. bukan menampakkan kecintaan di luar, dalam hatinya menyembunyikan kebencian. Ini kadzib namanya. Naam. Maka ini membutuhkan untuk saling tanasuh alal birri wat taqwa. Naam, kita nasihati orang-orang yang kita menganggap dia keliru di dalam suatu permasalahan. Naam, karena itu tanda kecintaan kita. Kasih sayang kita, kita memberikan nasihat. Bukan kita sembunyikan lalu kemudian kita membencinya dalam hati dan menampakkan kecintaan di luarnya. La. Amma insanun yadda'i salafiyah thumma najiduhu ma yadkurul masyayikh salafiyin wa la yadkurul syabab salafiyin wa najiduhu qad yalmizul masyayikh salafiyin wa qad la yuhibbu yadkur asma'ahum fahadihi alamatun ala anna hadhal rajula rajulun su wa indahu dakhan wa indahu amrun ghairu mahmud. Adapun seseorang yang mengaku salafi, kemudian engkau mendapati dia tidak pernah menyebutkan masyayikh salafiyin, ya, tidak pernah menyebut ulama-ulama salafiyin. Okelah menyebut ulama-ulama kita yang ma'ruf, yang orang-orang hizbi juga menyebutkan, Syekh bin Baz, si Syekh Utsaimin, ya, kemudian Syekh Albani. Nah, memang mereka sebut, tapi ini juga para hizbiin menyebut. Sekarang ada ciri khas khusus yang para hizbiin tidak akan pernah menyebut nama itu. Dan dia adalah ulama besar, ulama kibar. Yang diakui oleh nama-nama yang engkau sering sebut tersebut. Dari Ibn Uthaymin, dari Albani, dari Ibn Baz. Menyebut nama-nama tersebut yang para hizbiin tidak pernah menyebutnya. Naam. Seperti Syekh Al-Imam Al-Allama Muqbil bin Hadi Al-Wad'i. Naam, Syekh Al-Allama Rabi' bin Hadi Al-Markhali. Al-Imam Syekh Al-Allama Ahmad ibni Ahmad An-Najmi rahimahullah. Naam, atau Syekh Ubaid Al-Jabiri. Para ulama-ulama ini tidak pernah disebut oleh para hizbiyyin karena dibenci, kebenciannya luar biasa karena mereka getol dalam menjelaskan kesesatan dan kebid'ahan mereka. Dan selalu menelusuri jejak-jejak mereka. Lalu dijelaskan, disingkap di hadapan para salafiyin khususnya dan umumnya kaum muslimin wal muslimat. Dijelaskan kebatilan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka. Sehingga mereka sangat benci dan tidak akan pernah menyebut nama-nama ini. Nah, kita lihat sekarang orang-orang yang mengaku salafi, ahlus sunnah, membatasi penyebutan nama ulama pada nama-nama yang juga disebut oleh para hizbiyin tadi. Ya, Albani misalnya, Utsaimin, Ibn Baz rahimahumullah. Tapi nama-nama ini tadi tidak pernah disebut oleh mereka, tidak pernah dipakai oleh mereka. Apakah jujur salafi mereka ini? Jujur ahlus sunnah mereka ini? Abadan. La. Mereka kadzib dalam pengakuannya ahlus sunnah salaf. Karena para ulama telah meletakkan dasar-dasar, pijakan-pijakan untuk Islam dan kaum muslimin. Dalam menjelaskan ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang apa? Mencintai, berkasih sayang dan menyebut-nyebut nama-nama para ulama-ulama ini tadi. Ya? Ini cirinya. Kalau antum tidak mendapati ini, fattahimhu. Tuduh dia. Tuduh kesalafiahannya, tuduh kesunniahannya. Bukan salafi, bukan sunni yang jujur. Nah, ini sebenarnya jelas, mudah. Kaidah yang mudah ini. Tapi ini jarang diketahui atau jarang dijelaskan oleh para asatidah mungkin. Jarang dijelaskan. Naam. Kita lihat misalnya Radi Ar-Raja. Atau di sini anggaplah misalnya Wahda Islamiyah atau siapa ICM. Ya. Apakah antum pernah mendengarkan mereka menyebut nama Syekh Robi, Syekh Mukbil? Tidak pernah antum dengarkan. Yang sering disebut Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani. Naam. Coba suruh mereka menyebut nama Syekh Robi, Syekh Mukbil, Imam Ahmad An-Najmi. Ya. Mereka risih untuk menyebut nama-nama tersebut. Wallah. Pertanda pertanyakan kesalafiyahan, keahlus sunnahannya mereka. Mereka bukan ahlus sunnah. Naam. Karena ini adalah pijakan yang dari zaman terdahulu sampai sekarang diletakkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. tanda-tanda ciri-ciri Ahlus Sunnah. Mencintai para ulama-ulama Ahlus Sunnah. Apalagi ulama-ulama yang memiliki kekhususan dalam perkara-perkara manhaj itu tadi. Yang gigi dalam membela sunnah, membantah segala bid'ah dan hawa nafsu. Membantah segala individu dan kelompok-kelompok. Nah, justru mereka ini tidak pernah disebut. Pertanyakan ke Ahlus Sunnahnya. Jelas ini insyaAllah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Jelas. Kalau ada yang tidak jelas, mohon ditulis atau langsung bertanya. Naam. Mungkin ada yang ragu dengan kaidah ini. Ya, kalau antum ragu, silahkan antum membuka kitab-kitab para ulama. Naam. Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah. Antum saya nasihatkan untuk menguatkan manhaj ini, kesalafiahan, keahlus sunnahan kita, dengarkan kaset itu dengan keterangan dari para ustaz kita. Kalau antum bisa bahasa Arab, langsung melalui para ulama kita. Naam, Ustaz Askari punya syarat terhadap syarhus sunnah. Ustaz Umar Aswewet juga punya. Ustaz-ustaz yang lain punya. Naam, juga kalau lebih meluas lagi, kitab Al-I'tisam Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ulama terdahulu. Naam. Tambah lagi kitab Lamuddur Sallus Suyuf. Naam, ini kitab-kitab manhaj yang ditulis oleh para ulama lalu kemudian dijelaskan oleh para ustaz-ustaz kita. Naam, dari awal ila akhirih, sampai akhirnya. Sampai selesai. Naam. Coba, kalau kita belum, kemudian ada kitab Ta'zimus Sunnah, kitab kecil yang ditulis oleh guru kami Syekhana Imam Syekh As-Suhaibani Hafidhahullah di Madinah, dosen di Jami' Islamiyah. Dari dulu awal kita mengenal dakwah, ini yang sering diajarkan oleh para ustaz-ustaz kita. Sehingga dengan itu bisa kokoh kesalafiahan kita. Dan kita bisa tahu kelompok-kelompok yang tersesat. Individu-individu yang tersesat. Naam. Dengan sebab kitab-kitab yang dikarang oleh ulama tersebut. Sekarang ini mulai pudar manhaj ini. Para ustaz-ustaz kita tidak lagi punya himmah, semangat untuk mengajarkan kitab itu. Tapi mengajarkan tauhid, tauhid, tauhid. Ya. Sibuk ilmu, sibuk ilmu, sibuk ilmu. Jangan urus fitnah, jangan urus fitnah. Ternyata dengan kesibukan kita dengan ilmu tadi, yang kita merasa sudah paham dengan tauhid, ternyata itu juga masih tanda tanya. Kesibukan kita tadi dengan ilmu-ilmu, ternyata qadarullah masyafal, kita tidak sadar kalau kita sudah terjatuh. Kalau kita sudah terkaburkan dengan para hizbiyin. Naam. Ahwa dan bid'ah. Syubhat. Kita sudah terkaburkan dengan itu. Mana ikrar kita yang kita dengan dengungkan selama ini bahwa kita sibuk dengan tauhid, tauhid, sibuk dengan ilmu-ilmu. Mana? Subhanallah. Ternyata kita sudah tidak sibuk dengan ilmu. Naam. Juga kita terjatuh dalam syubhat. Na'udzubillah, rugi dua kali kita. Naam. Dan ini terbukti ikhwani fiddin. Banyak dari ustaz-ustaz kita yang fobi dengan masalah menjelaskan syubhat, menjelaskan firqah, mentahdir, fobi dan tidak suka dengan hal tersebut. La haula wala quwata illa billah. Sehingga satu hari pernah saya ketemu dengan seorang mantan murid ana, murid saya. Naam. Saya bertanya tentang kondisi dakwah di tempatnya, waktu itu di Rahak. Kaif akhuna, assalamualaikum, dengan lemah lembutnya saya. Ya, senyum, salam. Naam. Dengan sopan saya bertanya, bagaimana dakwah di Rahab, barakallahu fikum. Ya, bagaimana tentang fitnah hajuri? Saya bertanya seperti itu. Karena saya tahu di Rahab menyebar. Langsung dijawab dengan sinis dan menyatakan bahwasanya, afwan ustaz, saya tidak mau bahas itu. Saya lebih mending mengajarkan orang ikra daripada bicara tentang masalah ini. Allahu akbar. Ini akibatnya kalau sibuk dengan ilmu, tidak paham manhaj. Iya kan? sibuk dengan ilmu, tidak paham manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tidak paham bagaimana dakwah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Coba bayangkan jawabannya. Ya. Demikian jawaban dia ketika saya bertanya. Kemudian saya kembali bertanya. Tayib ya akhi. Sekarang saya mau bertanya. Kalau ada di tempat antum di sana ada dua orang. Yang satu awam, simpatisanlah, mau mengenal dakwah ini, tapi tidak paham Iqra. Yang satu paham dakwah salaf, tapi banyak syubhat di kepalanya. Mana yang lebih mending? Siapa yang bisa jawab? Hah? Siapa yang bisa jawab? Dia sudah lama ngaji, tapi banyak syubhatnya. Tidak paham dia. Banyak syubhat. Ini baru ngaji simpatisan, belum banyak ilmu dia. Tapi dia di lingkungan yang baik. Dia mendengarkan orang-orang yang menasehati dia untuk tidak mendekati syubhat-syubhat tersebut. Nah, kira-kira mana yang lebih mending? Hah? Sepakat insya Allah yang paham manhaj untuk menjawab bahwa ini lebih mending. Yang simpatisan ini tadi, tapi dia di lingkungan yang aman dari syubhat. Sekalipun dia menuntut ilmu sekali-sekali saja, belum paham bahasa Arab, tapi dia aman dari syubhat. Perkaranya gampang. Tinggal diajari, ya, itu akan masuk karena enggak ada syubhat di kepalanya. Tapi kalau yang satu ini, ya, kerjanya ngeyel. Nah, setiap engkau menasehati ada dalilnya. Bantah, ngeyel. Karena banyak syubhat di kepalanya. Ya. Tidak jarang yang seperti ini menjadi ahli bid'ah alul ahwa. Na'udzubillah min dzalik. Menjadi mujadil, orang yang tukang debat. Tidak pernah agamanya itu jelas. Tidak pernah jelas agamanya dia ini. Selalu ragu terus. Bingung terus. Ya, kabur terus agamanya. Tidak pernah jelas. Sebagaimana Imam Malik menyatakan ketika ada orang mau mendebat, Imam Malik menjawab, amma ana fa'ala bayyinatin min rabbi wa amma anta fashakun fadhhab ila man huwa mitluka fakhasimhu. Adapun saya di atas agamaku yang jelas, tidak ada keraguan manhaj ini. Sudah. Adapun kamu orang yang selalu ragu-ragu terus, ragu. Ya, pemilik syubhat. Sedikit-sedikit SMS, ya. Pokoknya kerjanya tidak pernah belajar, yang katanya sibuk dengan ilmu, tidak pernah majelis ilmu seperti ini, tidak pernah. Kerjanya internet, ya. Buka internet, semua informasi, habis itu SMS, kirim. Subhanallah, datang berita baru, ambil SMS, kirim. Ya. Datang yang ketiga, ambil, kirim. La haula wa la quwata illa billah. Persis apa yang diucapkan Imam Muhammad. Orang ini apa? Fasyakun. Orang yang ragu dalam agamanya. Pergi kamu kepada orang yang semisalmu. Debat dia. Jangan ke saya. Saya sudah jelas. Tidak perlu. Nah, coba. Ini Imam Malik rahimahullah. Nah, antum. Sekarang ini salafi. Banyak salafi yang apa? Musyakkikun, tashkik, syukuk. Penuh dengan keraguan. Wah, Ustaz ini menyatakan begini, syekh ini, bagaimana? La ilaha illallah. Akibatnya karena tidak paham manhaj, tidak pernah diajarkan manhaj dari awal. Sehingga tidak bisa mengambil tindakan yang tepat untuk memilah mana yang lebih kuat, kemana saya harus melangkah dalam perselisihan-perselisihan. Karena tidak punya bekal manhaj dari awal, ya, inilah fungsi menuntut ilmu dengan cara talaqqi, mengambil ilmu dari guru langsung, kemudian bagaimana praktek guru itu terhadap ilmu tersebut. Subhanallah, demi Allah saya mengenal dakwah lusunah dari awal, itu yang diajarkan. Sekarang ini tidak pernah saya melihat seperti itu. Ya, dan alhamdulillah ini sudah mulai tersingkap. Ya, melalui sekali lagi Syekhuna Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Semoga manhaj ini kembali seperti yang dulu. Naam. Untuk membekali ahlus sunnah salafiyin dengan cara berislam yang benar. Naam. Ya, diajari dari awal. Bagaimana prinsip-prinsip ahlus sunnah, kaidah-kaidah ahlus sunnah sehingga mereka terjauh dari syubhat. Terhindar dari segala hizbiyah, penyakit-penyakit hizbiyah, bid'iyah. Naam. Kalau sekedar sibuk dengan ilmu, hizbiyah juga sibuk dengan ilmu. Naam. Siapa bilang Wahda Islamiyah, Hizbut Tahrir, mereka sibuk dengan ilmu juga. Iya. Naam. Kajian-kajian di sini, di sana sini, kajiannya banyak. Apakah cukup dengan sibuk dengan ilmu, kemudian tidak diajarkan prinsip-prinsip tadi? Nah, bagaimana cara bermuamalah yang benar? Ya? La haula wala quwata illa billah. Naam. Kembali kepada ikhwah tersebut tadi yang saya beri, yang saya nasihati, dia pun terdiam dan menjawab bahwa tentu lebih mending orang yang siapa? Yang simpatisan tadi yang masih baru tapi dia aman dari syubhat. Perkaranya gampang. Ya. Inilah yang diucapkan oleh para ulama, dosa ahlul bid'ah, orang yang melakukan bid'ah terjangkiti penyakit bid'iyah, ini jauh lebih parah daripada orang yang berzina, mencuri, berbuat dosa-dosa besar atau dosa kecil. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa itu di dalam hatinya yakin itu dosa. Sehingga ini bukan syubhat. Bukan pengkaburan. Kalau dia yakin dalam hatinya dosa, ada upaya suatu saat dia mau bertobat kepada Allah. Tergantung sejauh mana orang datang menasihati dia. Selesai masalahnya. Karena tidak ada kekaburan. Tapi coba ini orang yang beribadah tapi di atas bid'ah, antum, dia tidak akan bertobat. Tidak akan bertobat. Karena ada penyakit kekaburan dalam i'tiqadnya. Naam. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah, hatta yada bid'atahu. Allah menutupi pintu tobatnya pelaku bid'ah, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Bagaimana dia mau bertobat? Dia yakin itu benar. Nah, ini syubhat bahayanya. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengurutkan tingkatan dosa. Syirik, baru setelah itu bid'ah. Bukan dosa besar. Dosa besar setelah bid'ah yang ketiga. Dosa besar tingkatannya yang ketiga. Setelah apa? Setelah bid'ah. Jadi jangan main-main dengan syubhat. Pengkaburan-pengkaburan. Kalau sudah meresap, sudah masuk. Jangan engkau mengharap gampang untuk rujuk, kembali bertobat. Itu sulit. Makanya sebelum terjangkiti, jangan dekat-dekat. Kalau ada ustadz yang menasehati antum, jangan dekat-dekat fulan. Banyak penyakitnya, banyak syubhatnya. Jauh. Jangan sok pintar. Ya. Jangan sok tahu. Lihat dirimu. Apakah saya sudah membaca ta'zimu sunnah? Sudah mendengarkan kaset ustadz? Apakah saya sudah pernah mendengarkan kitab Salusiyuf misalnya? Atau Lammudur? Atau pernah mendengar kitab Al-Itisam? Sudah pernah? Kalau belum pernah sama sekali, berarti belum punya bekal manhaj. Kalau ada ustaz yang menasihati antum, jangan ngeyel. Ya? Jangan sok pintar, sok tahu manhaj ini. Lalu kemudian merasa bisa memilah-milah. Ini yang hak, ini yang benar, ini yang salah, ini yang keliru. La. Nah, taulah, kenalilah dirimu. Belum punya bekal. Ini penting ikhwani fiddin azzakumullah. Mengenal qadr anfusina, kadar diri-diri kita. Nah, jangan jadi pahlawan kesiangan. Ya. Awalnya di Indonesia, pelajar belum pernah mengenal manhaj. Pergi ke Yaman 2 tahun saja. Ya, 2 tahun ini. Pulang jadi pahlawan. Bantah kiri kanan. berbicara masalah manhaj, berbicara masalah fitnah, berbicara masalah, semua masalah dibicarakan dan melakukan pembelaan-pembelaan. La ilaha illallah, ini orang yang tidak tahu kadar dirinya. Di Indonesia belum punya bekal manhaj, pergi di Yaman cuma 2 tahun, paling lama 3 tahun, berani membantah para asatidah yang 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Naam. Ini orang yang tidak tahu diri. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kita harus kenal diri kita. Harus punya sifat tawadu. Rendah hati. Naam. Jangan sok-sok kita. Sifat yang seperti ini, na'udzubillah, ini sifat yang sangat berpengaruh untuk kemudian menjatuhkan, menggelincirkan, membinasakan pelakunya ke dalam hizbiyah, ke dalam bid'iyah, ke dalam syubhat. Sifat karakter yang seperti ini. Demi Allah, rata-rata ulama yang tergelincir, yang dibantah oleh para ulama-ulama kita Sunni, karena karakter sifat yang seperti ini. Nah, memposisikan dirinya sama dengan ulama senior, ulama kibar. Padahal dia masih junior, tapi dia posisikan dirinya sama dengan kibar. Antum baca keterangan Syekh Ahmad Bazmul, ya, pada ucapan beliau yang lainnya. Nah, Syekh, saudara beliau, bukan Ahmad Bazmul, Syekh Muhammad Bazmul yang pernah datang di Yogyakarta, yang sudah saya sampaikan pada antum. Di antara penyimpangannya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dari 3 poin yang dinukil di majalah Qudwah, iya. Majalah Qudwah atau majalah syariah? Qudwah. Naam. Salah satunya adalah seseorang yang tidak tahu memposisikan dirinya. Ya, masih junior, dia posisikan dirinya dengan ulama senior. Sehingga berani membantah kiri kanan. Ah, tersesatlah dia. Naam. Pahami ini, ikhwani fiddin azzakumullah. Sangat penting, apalagi kalau belum pernah ke Yaman. Ya. Belum pernah ke Yaman. Naam. Mungkin kita, ya, mending kalau ada hubungan dengan asatidah. Yang asatidah itu punya hubungan dengan ulama. Ya, minimal dengan ustadz-ustadz yang lain. Tapi kalau tidak pernah, lalu kemudian kita mengolah sendiri, nah, ini hati-hati. Jangan. Jangan mengolah sendiri. Apalagi terkait dengan masalah-masalah manhajiyah. Naam, ikhwani fiddin azzakumullah wa akhwati fillah. La haula wala quwata illa billah. Apa yang menyebabkan ikhwah kita ini tadi tiba-tiba punya sikap demikian? Padahal dia termasuk murid saya pribadi yang pernah mondok di tempat kita di Kendari ini. Naam, yang subhanallah, kalau ana sendiri selalu saya mengulang-ulangi kajian-kajian yang seperti ini. Yang orang-orang berpenyakit mengatakan itu Ustaz Hasan bahas fitnah terus. Iya, karena kamu belum tahu. Nah, sehingga kajian yang seperti ini, kalian menganggap ini membahas fitnah terus. Subhanallah. Nah, itu pun kalau benar. Dan saya kira itu dusta. Karena kajian saya di sini selalunya membaca kitab Riyadhus Shalihin. Iya. Naam. Adapun kajian-kajian seperti ini, ketika ada maslahat yang harus, yang saya pandang harus untuk dijelaskan, kita jelaskan. Setelah itu kita kembali kepada kitab Riyadhus Shalihin. Naam. Ya. Dan begitu para ulama. Naam. Ikhwani fiddin azzakumullah. Tidak boleh kita bersifat malas tahu. Ya. Maunya sibuk dengan ilmu saja, malas tahu. Nyata-nyata di hadapannya sudah berkecamuk fitnah. Orang sudah banyak korban, berjatuhan, adem ayem, diam. Tidak ada upaya kesibukan untuk mencari tahu, kemudian menjelaskan al-haq dan membantah kebatilan-kebatilan tersebut. Ini tugasnya dan kewajibannya para dai, para ustaz. Tidak boleh bersifat malas tahu. Ya. Naam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Demikian kaidah yang kelima ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan sebelum saya akhiri majelis ini, saya ingin membacakan, ya, mudah-mudahan bisa selesai. Nah, di waktu yang masih tersisa. Atau kita akhirkan badal adzan. Iya, na'am. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah badal adzan saya akan bacakan pada antum suatu hal yang penting sebagai tanggung jawab kita semua, khususnya saya pribadi. Nah, tetapi kita bacakan ba'dal adzan insyaallah taala, dan fal yatafaddal al muadzin, saya persilahkan untuk mengumandangkan adzan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah, pada beberapa pertemuan sebelumnya saya telah menyampaikan kepada antum sekalian, yaitu tahdzir Syekhuna Syekh Rabi bin Hadi Al-Marqali hafizahullah terhadap Ustaz Akhuna Dzulqarnain Al-Makassari hafizahullah. Naam, maka sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan kepada antum sekalian surat dari Asy-Syaikh Hani bin Buraik yang telah dibaca oleh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah untuk salafiyin di Indonesia, terkait dengan rujuknya dan taubatnya Ustaz Dzulqarnain hafizahullah. Naam, sehingga kemudian Asy-Syaikh kembali mengumumkan. Naam, yang merupakan konsekuensi dari orang yang rujuk dan bertobat. Naam, maka saya bacakan kepada antum untuk kemudian setelah itu kita mengambil sikap yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ikhwanina ahli sunnati wal jamaah fi Indonesia. Kepada saudara-saudara kami ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Qara'aha fadilatu Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Telah membacanya fadilatu Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Nahmadullaha ilaikum alladhi asbaqa alaina wa alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah wallati ajalluha ni'matul hidayati lissunnati wa da'wati ilaiha fi zamanin kathurat fihi al-bida'u wa du'atu ilaiha. Kami memuji Allah atas kalian yang telah menganugerahkan kepada kita semua dan kepada antum sekalian nikmat-nikmatnya yang nampak dan yang tersembunyi, dan nikmat yang paling tingginya adalah nikmatul hidayah, taufik mengenal sunnah dan mendakwakan sunnah tersebut di tengah-tengah zaman yang sangat banyak bid'ah dan menyebar ini, demikian pula dai-dai bid'ah. Wala syakka anna da'wata ila sunnati ala manhaji salafil ummati salihi والذب عن دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن من أعظم أبواب الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى جعلنا الله وإياكم على هذا النهج وثبتنا عليه حتى نلقاه. Tidak meragukan bahwa dakwah kepada sunnah di atas manhaj salaful ummah as-salih, pendahulu yang saleh, dan membela agama Allah dengan cara hikmah dan nasihat yang baik dan bantahan yang lebih baik, tidak meragukan lagi itu adalah a'zamu abwabil jihad, merupakan pintu-pintu jihad yang paling besar, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah menjadikan kita dan antum sekalian di atas manhaj ini, dan semoga Allah mengukuhkan kita di atasnya hatta nalqahu, hingga kemudian kita meninggal dunia menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hada wa qad jarra fi sabiqi ilmikum al-khilafa atau al-khilafu fi umurin da'awiyatin bainal ikhwati indakum wa kana min dhalika ma ukhidha 'alal akh dhil qarnain wa rufi'a lil mashayikh fi fatratin madat thumma jara ba'da dhalika tahdhiru shaykhina al-allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa amta'ana wal muslimina bi hayatihi min al-akh dhil qarnain nushan lahu wa raghbatan fil khairi lah wa qad nushira 'indakum 'ala nitaqin wasi'in fama kana min al-akh al-fadil dhil qarnain hafizahullah illa an istajaba wa qama bi badiratin yashkuru 'alayha yuzhir minha الخير له وللدعوة فزار شيخنا ربيعا بمكة واستمع لنصحه وتوجيهه. Ini adalah surat yang disampaikan oleh beliau hafizahullah Syihani. Jara fi sabiq ilmikum, telah berlangsung sebagaimana yang kalian ketahui perselisihan dalam perkara dakwah ini antara ikhwah di sisi kalian di Indonesia ini, dan yang demikian itu diantaranya apa yang dikritik kepada saudara Zulkarnain, yang kemudian kritikan itu diangkat kepada para masyayikh, kepada para ulama, fi fatratin madat, dalam masa yang telah berlangsung. Naam. Thumma jara ba'da dhalik, kemudian berlangsunglah setelah itu keluar tahdir dari Syekh kami Al-Allama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan juga kaum muslimin, semoga Allah memberikan dengan panjangnya umur beliau kebaikan terhadap Islam dan kaum muslimin ini. Amin amin ya rabbal alamin. Naam, muncul tahdir dari beliau terhadap Akh Dzulkarnain. Tujuan dari tahdir itu nushan lahu wa raghbatan fil khairi lahu, adalah sebagai nasihat baginya dan sebagai kecintaan, keinginan untuk kebaikan itu ada pada beliau. Jadi tahdir itu bukan karena dendam, ya, bukan karena benci, tapi karena cinta. Sehingga kita melakukan nasihat tahdir sebagai nasihat dan sebagai rasa kasih sayang padanya. Itu harus diketahui. Naam. Wa qad nusyira 'indakum, dan disebarkan di sisi kalian dengan meluas. Naam, penyebaran yang meluas. Fa makana minal akh al-fadil al-qarnain, yakni tahdhir itu menyebar. Dan alhamdulillah, tidaklah kemudian sampai kepada saudara yang mulia Dzulkarnain hafizahullah melainkan beliau istajaba, menerima. Wa qama, dan segera bangkit beliau bibadiratin, bangkit dengan segera, yashkuru 'alaiha, memberikan kata syukur padanya. Sebagaimana yang kita tahu bersama. Kemudian yuzhir minha hirsahu. Naam, di dalam kata syukur itu beliau menampakkan semangatnya. Ya, semangat beliau untuk berpegang teguh dengan sunnah dan semangatnya untuk jam'ul kalimah. Di atas mengumpulkan kalimat di atas persatuan bersama dengan saudara-saudaranya al-afadil, saudara-saudaranya yang lain, alladzina la yudhannu bihim illa iradatul khair. Yang saudara-saudara mereka itu tidaklah kita sangka melainkan mereka itu menginginkan kebaikan kepada saudaranya Ustaz Dzulkarnain dan menginginkan kebaikan kepada dakwah ini. Naam. Fazara syekhana, lalu Ustaz Dzulkarnain mengunjungi syekh kami Rabi di Mekah dan mendengarkan nasihatnya dan arahan-arahan beliau. Naam, alhamdulillah. Ini menunjukkan penerimaan beliau. Nah, ini jangan sampai lagi, dan bukan jangan sampai, ini sudah keluar, ya. Jangan sampai antum-antum di sini atau yang lainnya banyak lagi yang terpengaruh dengan desas-desus dengan keluarnya surat ini. Ya, Ustaz Dzulkarnain sendiri alhamdulillah menerima dan tidak ada komentar, diam. Ternyata orang-orang yang mencintai beliau atau yang pengikut-pengikutnya berkoar-koar di belakang, kemudian memberikan lagi, ya, kalam-kalam, ucapan-ucapan yang membuat keributan lagi di tengah dakwah. Jangan. Ya. Dan ini sudah terjadi. Ada yang mengatakan, subhanallah, Syekh sudah rujuk klarifikasi. Ya. Syekh mengklarifikasi kembali katanya. La ilaha illallah. Dia mungkin tidak paham makna klarifikasi. Iya. Klarifikasi artinya berarti mengakui bahwa Syekh dulu itu tergesa-gesa, salah. Sekarang saya benarkan, menarik kembali klarifikasi. Begitu kan maknanya klarifikasi ya? Nah, berarti salah kata-kata yang seperti ini. Ribut lagi. Bahkan ditulis lagi di internet. Dikirim lagi lewat SMS. Ya, ada lagi yang mengambil di internet, SMS lagi ikhwah. Klarifikasi. Allahu Akbar. Nah, ada lagi yang berkomentar, ini pelajaran berharga bagi kita. Perhatikan ini. Pelajaran berharga bagi kita untuk tidak tergesa-gesa ke depan nanti. Jangan berbicara apalagi mengumumkan tahdzir fitnah itu di depan umum. Sampai pada babak final yang paling terakhir. Syuf. Tidak sampai di situ aja kalamnya. Ada lagi. Kenapa? Karena kita khawatir para mad'u ini. Lihat. Para mad'u ini, kaum muslimin khususnya salafiyin, nanti tidak percaya atau bahkan merasa dipermainkan oleh ulama dan ustadznya. Allahu Akbar, capek. Naam. Ya. Antum tahu makna ucapannya seperti ini? Hah? Maknanya ini sangat berbahaya dan sangat lancang terhadap ulama. Artinya, pertama, benarkah sangkaanmu itu? Adakah mad'u yang merasa seperti itu? Bahwa mereka merasa dipermainkan oleh ulama? Dalam hal ini Syekh Rabi, Syekh Hani, dan yang lainnya. Kalau para ustaz dalam hal ini, Ustaz Luqman Ba'abdu dan yang lainnya, As-Sewet, Umar As-Sewet, Askari, Afifuddin, ustaz-ustaz yang lain. Mereka ini mempermainkan mad'u. Adakah mad'u yang berpikiran demikian? Atau kamu sendiri yang berpikiran seperti itu? Nah, lalu disandarkan kepada mad'u. Dikhawatirkan. Buktinya katanya, nanti mad'u, oh hari ini kok menyatakan bunglon, besok berubah 1-2 hari mengatakan Ustadz Dzulqarnain Ahlus Sunnah Salafi. Bunglon katanya. Subhanallah, antum tidak paham bagaimana Rasulullah menyikapi Ka'ab bin Malik. Ya? Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya, tiga orang, disikapi oleh Rasulullah 50 hari, 50 malam. Tidak dijawab salamnya, tidak dikasih senyum. Istrinya disuruh menjauh dulu. Jangan dekat suamimu. Subhanallah. Bukan 3 hari 1 minggu. 50 hari 50 malam. Sampai stres. Ya. 3 sahabat ini Allah kekalkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Taubah. Dhaqat alaihimul ardh. Berat bumi ini. Terasa berat. Sempit. Ya. Tapi ketika bertaubat. Turun ayat. Apakah Rasulullah bunglon? 50 hari, 50 malam tidak dikasih senyum, tidak diajak salam, tidak demikian. Tiba-tiba setelah itu diumumkan. Ka'ab bin Malik bagus. Radiyallahu anhum. Naam. Dia ini kembali ahlu sunnah. Dia lepas dari kemunafikan. Berarti Rasulullah bunglon. Lain ya akhi, babnya. Babnya tahdir lain, final. Diumumkan tahdir itu final. Rujuk final yang lain, ya, bertobat final yang lain, umumkan kembali. Kok susah sekali untuk dikompromikan, subhanallah. Kenapa begitu sulit untuk dikompromikan? Nah, ini kan berarti ada fihi syai, ya, amarat, penyakit hati ini. Naam, ustaz sendiri tidak berbicara, ya, orang-orang pengikutnya ini yang luar-luar banyak bicara, salah lagi. Berbahaya lagi ucapannya. Tubu ilallah. Bertobat kepada Allah. Ini mungkin akibatnya karena tidak menguatkan manhaj dari awalnya. Ya. Tidak menguatkan permasalahan manhaj ini dari awalnya. Sehingga berakibat seperti ini. Jadi tujuan tahdir adalah nushan lahu wa raghbatan fil khair. Nah, kita lanjutkan ba'da shalah. Ba'da shalah kita lanjutkan insyaallah. Sudah Ya, kurang lebih seperdua yang saya bacakan. Hampir seperdua. Nah, ba'da salat zuhur kita lanjutkan insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Kita lanjutkan perkataan Syekh Hani bin Buraik hafizahullah taala di dalam suratnya tersebut. Kata beliau, wahana nahnu naktubu bimasyuratin bimasyurati syaikhina wa walidina al-allamah Rabi' bin Hadi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah lil ikhwati jami'an fi Indonesia wa bil akhassi al-ikhwatul afadil al-mukhtalifin ma'ahu bi'an yarju bi'akhihim al-fadil dhil-qarnain akhon wa da'iyatan wa mu'alliman ma'ahum haythul tazama bil-ruju'i an kullil mu'akhadat allati aqarra bihal masyayikh wa huwa bidhalika yadribu mithalan tayyiban yushkaru lah wa narju lahu al-thabat wa'adam al-aud lima ukhida alaihi hatta la yaftah baban lil furqati wal khilaf yaliju minhu khusumus sunnah wa ala kulli man nasaha lahu ulama'us sunnah an ya'uda linusahihim wa yaltazim bihi wa la yukabir wa yu'anid. Naam, inilah dia surat yang kami tulis berdasarkan musyawarah syekh kami dan ayah kami al-allamah Rabi' bin Hali al-Madkhali hafizahullah untuk saudara-saudara ikhwas kalian di Indonesia dan akhos khususnya yaitu al-ikhwatil afadil saudara-saudara yang mulia al-mukhtalifina ma'ah yaitu yang berselisih dengan Ustadzul Qarnain. Naam, bi an yurahhibu bi akhihim al-fadil. Naam, khusus mereka saudara-saudara yang mulia tadi yang berselisih dengan Ustadzul Qarnain untuk menyambut baik saudara mereka yang mulia Dzulqarnain sebagai saudara, sebagai dai dan sebagai pengajar bersama mereka. Haitsul tazama birruju', di mana beliau Ustadzul Qarnain berkomitmen konsisten untuk kembali rujuk dari segala mu'akhadat, dari segala kritikan-kritikan allati aqarra bihal masyayikh yang para ulama kita telah mengikrarkan kritikan-kritikan tersebut. Beliau kembali. Wa huwa bidzalik, dan beliau dengan sikap kembalinya ini tadi, rujuknya ini tadi, yadribu mithalan thayyiban yushkarulah, adalah memberikan suatu contoh yang baik yang patut untuk disyukuri. Wa narjulahu as-sabat, dan kita berharap kepadanya kekokohan dan tidak kembali lagi terhadap apa yang dikritikan atasnya hingga akan membuka kembali pintu perselisihan dan perpecahan yang akan masuk darinya dari melalui pintu tersebut khusumus sunnah, musuh-musuh sunnah. Wa ala kulli man nasahalahu ulama'us sunnah, dan atas segala, atas setiap orang yang mendapatkan nasihat ulama sunnah, ayya'uda linusahim, untuk mereka dia kembali kepada nasihat-nasihat para ulama tersebut dan berpegang teguh dengan nasihat tersebut. Wala yukabir wa yu'anid, jangan dia bersifat sombong, jangan dia bersikap ngeyel. Anid ini ngeyel atau apa bahasa kasarnya, keras kepala. Jangan. Nah, di sini ada sedikit kata-kata an kullil mu'akhadat, karena beliau berpegang teguh untuk kembali dari seluruh kritikan-kritikan. Kata-kata kullu di sini diterjemah oleh para ustaz seluruh kritikan. Datang lagi orang-orang berpenyakit, SMS lagi. Ya. Ya akhi, masuk ke saya juga SMS-nya. Versi kritikan itu ada dua. Terjemahan Ustaz Lukman dan CS-nya menyatakan semua kritikan. Versi yang lain, Abdul Muti dan selainnya, sebagian kritikan saja, sebagian yang lainnya tidak. Subhanallah, untuk apa diperdebat-debatkan yang seperti ini lagi? Al-muhim kritikan mu'akhadat. Tidak usah antum banyak ngomong. Penyakit yang seperti itu, bikin fitnah. Diam. Tidak usah SMS. Dua versi. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Naam. Ini sok penasehat. Ya. Selalu SMS itu masuk ke ana. Di SMS-kan ke ana sebagai nasihat untuk ana. Naam. Wa 'alal jami' an yas'adu bi ijtima'il kalimah. Dan terhadap seluruh ikhwah untuk berupaya bersatu di atas satu kata, satu kalimat. Wa yafrahu biha, dan bergembira dengan kalimat tersebut. Fal ijtima'u aslun 'azim, maka persatuan adalah prinsip yang agung dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Wa huwa 'alamatun 'ala anna an-nasih la yuridu bin nushi illa wajha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga adalah merupakan tanda terhadap orang yang memberi nasihat, bahwa dia dengan nasihatnya itu tidak menginginkan melainkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dendam, bukan karena benci, bukan karena hasad, tapi karena Allah nasihat tersebut. Wa nusi al-jami'a bi an yatruku asbab al-furqa wa ya'khudhu bi asbab al-ijtima' wa tarki ta'assub lil ashkhas wa qabulil nus mimman ja'a bihi wa adamat ta'ali an qabulil haq. Dan aku wasiatkan seluruh kalian, seluruh ikhwah salafiyin, untuk meninggalkan sebab-sebab perpecahan dan mengambil, menempuh sebab-sebab persatuan, meninggalkan ta'assub fanatisme terhadap orang-orang tertentu, dan menerima nasihat dari orang-orang yang mendatangkan nasihat tersebut, dan dia tidak memiliki sifat ta'ali, sifat merasa tinggi, sifat merasa lebih tinggi. Naam, untuk menerima al-haq, gengsi untuk menerima al-haq, tidak demikian. Wa an naltazima birruju'i li ulama'ina fi umurina da'wiyyah wa an la nantaliqu min fahmina al-khass li manhajis salafis salih bal bi 'ilmi al-ulama' wa fahmihim as-sa'ibi wa hikmatihim wa tajarubihim wa tatbiqihim al-'ilmi al-'amali lidzalika al-manhaj ar-rabbani al-'azhim alladhi huwa bihaqqin wa sidqin yasduqu 'alayhi al-wasf al-ilahi للرسالة المحمدية العظمى ذلك الوصف في قوله جل شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan hendaklah kita berpegang teguh untuk mengembalikan perkara kita kepada ulama-ulama kita dalam perkara-perkara dakwah kita. Kembalikan ke ulama. Wa an la nantaliq, dan jangan sampai kita beranjak sendiri dengan pemahaman kita sendiri. Naam, dengan pemahaman kita sendiri di dalam memahami manhaj salafus saleh ini, tidak boleh. Naam, kita mengolah sendiri, jangan. Ya, bal bi ilmil ulama wa fahmihim, bahkan yang benar berdasarkan olahan ilmunya para ulama, pemahamannya mereka yang benar, hikmahnya mereka. Naam, sikap bijaksananya mereka, sikap pengalaman, praktek ilmu dan amalnya mereka. Kita ikuti mereka, bukan dengan olahan sendiri. Nah, ini antum lihat sebagian ustaz-ustaz yang banyak subhatnya ini. Nah, mengolah sendiri. Ya. Sudah kita nasihati, ya akhi, ya ustaz. Ikuti olahannya ulama. Ulama sepakat 7 tahun sampai bertahun-tahun. Nah, berbicara masalah ini jalsa demi jalsa, pertemuan demi pertemuan. Ulama sepakat mengeluarkan pernyataan, statement, peringatan terhadap Syekh Hajuri. Ikuti ya akhi, itu rumusannya ulama, olahannya ulama. Ah, datang yang ngeyel-ngeyelin tadi. Hah? Tidak sadar dia yukabir, bersikap merasa tinggi, merasa sombong untuk menerima. Kemudian menyatakan, bukankah kita diajarkan untuk melihat dalil? Coba lihat. Ini kalau antum ketemu langsung, cara langsung oleng antum. Ya. Langsung oleng-oleng pulang. Oh iya ya. Kita dibimbing untuk melihat dalil, jangan ta'assub. Bukankah Ustaz Hasan sendiri membacakan demikian? Ah. Naam. Terjadi lagi syukuk, ya, keraguan-raguan, kebimbangan. Nah, begitu terus. Allahul musta'an. Iya, kita dituntut melihat dalil. Tapi dalam permasalahan-permasalahan khusus, kamu tidak dituntut untuk melihat dalil. Dituntut untuk melihat olahan ulama. Naam. Ya. Kalau kalian dituntut mengolah sendiri, kamu akan tersesat dan membuat kerusakan. Lihat. Ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita ulang-ulangi. Dalam surah apa itu? Idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri. Coba perhatikan. Kalau datang perkara yang berhubungan dengan keamanan, kerusakan. Persatuan keamanan atau kerusakan. Lalu mereka menyebarkan. Mengolah sendiri masing-masing menyebarkan. Halas. Apa yang terjadi? Kerusakan. Ya. Allah katakan. Walau radduhu. Seandainya mereka menyerahkan pengolahan itu kepada Rasulullah. Dan kepada ulil amri. Ketika Rasulullah sudah meninggal, berarti ulul amri yang mewarisi beliau. Ulul amri di sini adalah ulama-ulama, khususnya para ulama-ulama besar. Pembesar-pembesar ulama. Ketika itu saya bertanya kepada orang yang punya syubhat ini. Ya. Mudah-mudahan dia mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, saya ingin menyebut namanya, tetapi ada sedikit keraguan-raguan bagi saya, nanti perselisihan lagi pada antum. Ada lagi yang membela, ada lagi demikian-demikian. Taswisi lagi. Ya. Terjadi lagi kebimbangan, keraguan-raguan. Nah. Tapi di sisi lain saya takut juga masih ada yang dekat. Masih ada nanti yang terpengaruh dekat-dekat mendengarkan kaidah-kaidahnya. Hah? Nah. Labas. Saya menyebutkan kepada antum. Nama ini. Yang semoga dia mau tarajuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya nasihatkan untuk ikhwat tidak mendekat dan mendengarkan ya dalil-dalil atau nasihat-nasihatnya dalam perkara din ini. Khususnya dalam perkara manhajiyah ini. Dan ini satu bentuk tahzir, peringatan. Ya. Naam. Ahuna Ustaz Ashadi. Naam. Sampai jam 1 malam. Saya duduk bersamanya. Di rumah anak. Naam. Di situ ada Abdul Wahab Kolaka. Ashadi. Abu Bakar Larufi. Dan ada Ustaz Firman. Yang sekarang sudah berangkat ke Yaman. Naam. Allah yahfaduhu. Wa iyana. Semoga Allah menjaga beliau dan kita semua. Amin. Naam. Dalam jalsah itu saya bertanya. Mana ulama antum yang menerapkan ayat ini ulil amri? Yakin tidak bahwa permasalahan ini terkait dengan aman awil khauf, rasa takut atau perpecahan persatuan? Iya, yakin. Baik, apa perintah Allah dalam ayat ini? Kembalikan ke ulil amri. Sekarang saya mau tanya antum, mana ulil amrinya antum? Nah, ini kan sederhana ya, antum insya Allah bisa paham ini. Mana ulil amrinya antum dalam menerapkan fitnah hajuri ini? Diam. Lalu kemudian, dia menyatakan, banyak semua di Damaj. Hati akhi, banyak semua di Damaj. Namanya siapa? Ulil amri. Abdullah Al-Aryani. Antum tahu Abdullah Al-Aryani yang datang di home base itu. Berapa hari ya? Atau berapa minggu. Naam. Dan beliau ini jelas yakin tidak ada keraguan sedikit pun belum masuk dalam ayat ini ulil amri. Jelas. Karena level beliau ini ya sama dengan levelnya bahkan lebih tinggi levelnya dari Ustadzul Qarnain atau Ustadz Luqman Ba'abdu ya dalam dakwah ini. Ya, antum perlu tahu supaya tidak zalim kita. Membalik fakta, mengesankan orang yang masih junior dikatakan senior kibar, ini berbahaya. Ya, ini zalim, perbuatan zalim. Sekalipun terkesan tawadhu, tenang, lemah lembut, tapi isinya zalim. Ya, naam. Anta ya Abdul Wahab, siapa ulamanya antum dalam masalah ini yang masih membela-bela Syekh Yahya? Ulil amrinya antum siapa? Diam. Tidak ada jawaban melainkan satu yang disebut Syekh Abdullah Al-Aryani. Lalu saya katakan, adapun saya, antum tidak perlu saya sampaikan siapa ulil amrinya saya. Antum sudah tahu sendiri. Iya kan? Buahnya. Nah, bukan banyak, tapi buahnya. Ya. Ulama, murid-murid senior Syekh Mukbil sendiri, Syekh Al-Wusadi, Syekh Al-Imam, Syekh Abdul Aziz Al-Burai, siapa lagi? Syekh Uthman As-Salim yang datang kemarin. Hampir semua murid-murid senior Syekh Mukbil dari 9 atau 8 orang yang senior. Ditambah lagi yang dari Madinah, di Mekah Syekh Rabi, di Madinah Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari. Di Mekah Syekh Rabi, Syekh Ahmad Basmul, Syekh Muhammad Umar Basmul, banyak sekali. Ulil amrinya kita di dalam perkara fitnah ini yang dirumuskan sekian tahun sampai 7 tahun lebih. Tapi dia mencoba untuk mengolah sendiri. Apakah antum masih merasa aman dengan orang yang seperti ini? Naam. Membikin syubhat dengan menyatakan, ya akhi, orang-orang Syekh yang makan semangka di depan kita, orang kalian bertengkar di luar, tidak, dia makan pisang. Subhanallah. Atau sebaliknya, Syekh yang di depan saya makan pisang, antum bertengkar di luar yang tidak menyaksikan, mengatakan Syekh yang makan semangka. Di tempat lain dia mencontohkan lagi, Syekh yang sibuk, apa, Syekh yang memakai apa HP Nokia, antum bertengkar di luar memakai HP Samsung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ini? Bukan syubhat? Kalau saya tidak sampaikan ke antum yang biasa taklim, mesti menyatakan, ya, masya Allah taklimnya bagus. Sama dulu waktu Asnur baru datang, masya Allah, masya Allah. Ustaz Hasan itu dhaif hafalannya, Asnur kawi hafalannya, Hafidul Quran. Subhanallah, jangan tertipu dengan Hafidul Qurannya. Ya, jangan tertipu dengan kekuatan hafalannya. Bukan itu nomor satu. Yang nomor satu adalah taufik minallah. Orang diberikan hati, lembut hatinya untuk menerima dan mengembalikan perkaranya kepada ulama dengan akal dan hati yang jernih, yang menundukkan dengan kaidah-kaidah yang jelas, lalu berpegang dengan ini. Bukan orang yang berpenyakit. Ya, bukan masalah hafalan nomor dua. Kalau antum dengarkan keterangan para ulama kita, orang-orang yang cerdas. Ya, Syekh Abdullah Mar'i baru datang di Yaman, dari Yaman waktu Daurah Bantul, itu pernah menyebutkan ada seorang di Yaman yang masya Allah 3 bulan 4 bulan hafal Sahih Bukhari Muslim. Sahih Muslim 3 bulan, Sahih Bukhari 4 bulan, selesai 7 bulan. Antum mampu itu? Zaka, kecerdasan yang menonjol. Ya. Tetapi tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jadi hizbi tulen, kata Syekh Abdullah Mar'i. Nah, Yusuf Qardawi orang cerdas, tapi sesat. Iya kan? Subhanallah, antum ini sangat mudah dibodoh-bodohin. Ya? Kita ini terlalu dangkal ilmunya, mudah dibodoh-bodohin karena tidak mau mengembalikan kepada ya, orang-orang yang terpercaya. Dari ustaz ulama-ulama kita, kemudian mereka hubungan ustaz-ustaz kita. Naam, tapi selalu ngeyel-ngeyel, selalu ini itu ini, banyak saja dalilnya. Subhanallah. Jangan. Ini berbahaya ikhwan fillah azakumullah. Naam. Akhirnya tidak ada solusi. Naam, tidak ada solusi. Dalam pertemuan itu tetap saja dengan pendiriannya. Dan saya tidak tahu, mudah-mudahan dia mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menerima olahan ulama dan tidak lagi membuat-buat syubhat di tengah-tengah ikhwah, baik di majelis-majelisnya atau di luar majelis-majelisnya. Naam. Baik. Jadi dengan ilmu ulama, dengan pemahaman ulama, dengan bijaksananya mereka, pengalaman dan penerapan ilmu dan amal mereka terhadap manhaj Rabbani, manhaj yang mulia dan agung ini, alladhi huwa bihaqqin, yang itu adalah benar-benar hak, benar adanya dan sesuai dengan sifat ilahi. Naam. Terhadap risalah Muhammadiyah, terhadap kerasulan Nabi kita yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Naam, tilka risalah. Risalah tersebut allati adha'at al-alam ba'da zulmatin wa anasathu ba'da wahsyatin. Naam, risalah itu yang telah menerangi alam semesta ini. Yakni diutusnya oleh Rasul, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa bayan hujjah sehingga menerangi alam yang gelap ini menjadi terang. Naam. Lalu kemudian menyebar di penjuru dunia hakikatut tauhid, tentang tauhid yang benar, tentang kesempurnaan iman, tentang keadilan di tengah-tengah makhluk, tentang persaudaraan antara kaum mukminin, dan tentang rahmah kasih sayang. Semua itu menerangi alam semesta dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka hendaklah kita semua berpegang teguh dengannya. Naam. Wa nakhtim bihamdillah, dan kita menutup dengan memuji Allah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka dengan demikian itu bergembiralah. Dia itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan, lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Naam, yaitu fadlullah wa rahmati. Ketika kita mendapatkan keutamaan Allah dan rahmat Allah, yaitu taufik, naam, mengenal hidayah, mendapatkan hidayah, mengenal dakwah yang hak ini, maka itu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Naam, itu keutamaan minallah. Wa nusalli wa nusallim ala man jama'a Allahu bihi quluba ahli al-iman wa hada bihi man min nazaghati syaitan wa ala alihi wa sahbihi man saddaqa fihim, man saddaqa fihim qawluhu subhanahu wa ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qawlu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa qawluhu ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kataba Hani bin Ali bin Buraik, dan kita bersalawat salam terhadap seluruh orang-orang yang dikumpulkan oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan melalui dia hati-hati ahlul iman. Naam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah utus, maka bersatulah hati-hati ahlul iman, dan telah mendapatkanlah hidayah orang-orang yang terkena tipu daya syaitan. Naam. Wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam terhadap keluarganya pula, sahabatnya, dan orang-orang yang benar firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa nazana ma fi sudurihim min ghil, dan kami kata Allah mencabut dari dalam dada-dada mereka dari penyakit hasad, dengki. Tajri min tahtihimul anhar, dan mengalir di bawah mereka sungai-sungai surga. Dan mereka berkata, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi hidayah kepada kita, dan kita niscaya tidak akan mendapatkan hidayah kalaulah bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami mencabut apa yang ada di dalam dada-dada mereka, min ghillin, dari penyakit hasad, dengki. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersaudara di atas sururin mutaqabilin, di atas kebahagiaan dipan-dipan yang mereka saling berhadapan satu dengan yang lainnya di dalam syurga. Wallahu alam bisawab, ditulis oleh Syekh Hani bin Ali bin Buraik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirul kalam, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui bersama kalau kalangan kaum muslimin khususnya di kota Kendari sangat banyak yang mengikuti media dakwah ICM. Diketahui pula kalau tokoh media ini akrab dengan sebagian pejabat Saudi Arabia. Bagaimana kita menjelaskan, mengkompromikan hal ini agar tidak ada asumsi kalau kita salafiyun tidak loyal pada pemerintah. Lah. Nah, tidak. Ini dua hal yang berbeda, ya. Kedekatan ya ICM dengan sebagian pejabat-pejabat Saudi Arabia ini bukan dalil ya bahwa mereka ini berada di atas al-haq. Lalu kemudian ketika kita membantah ICM berarti kita orang yang tidak loyal dengan pemerintah. Tidak ada hubungannya. Nah, maka pada kesempatan ini saya katakan ICM tidak menampakkan ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Apa cirinya? Yang pertama, antum lihat para ulama-ulamanya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya, mereka ulamakan itu Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, Syekh Albani. Adapun nama-nama yang dipuji oleh ulama yang khusus takhusus, memiliki kekhususan dalam masalah manhaj ini, membantah ahlul bid'ah ahlul ahwa dan firqa-firqa seperti Syekh Rabi, Syekh Mukbil, Syekh Ahmad An-Najmi tidak dipakai oleh ICM. Ini menunjukkan ciri ahlus sunnah tidak ada pada dia dalam poin ini. Yang kedua, teman-temannya, lihat siapa yang bersama dia, ustaz-ustaz salafiyin. Hah? Mungkin antum menjawab ada ar-raja. Ar-raja bukan salafiyin. Khalas. Iya kan? Karena radionya mengadakan link dengan TV Ar-Raja. Nah, masalah teman juga tidak tampak pada dia ciri-ciri ahlus sunnah. Nah, dalam hal dakwah, kita lihat dalam hal dakwah bagaimana dakwah ICM. Ya. Nah, pernahkah dia membantah Wahda Islamiyah yang bermanhaj khawarij, yang mentokohkan Abdurrahman Abdul Khalik, Salman Al-Auda, Safar Hawali, Ait Al-Qarni. Semua ditahdir oleh ulama-ulama ahlus sunnah. Tidak pernah. Bahkan sebaliknya membela. Bahkan sebaliknya apa? Membela. Ya. Sampai dalam Tauhid Hakimiyah, Zain-Zain ini tidak tegas menyatakan Tauhid Hakimiyah itu sesat dan batil. Ya, tapi dia berbahasa bahasa yang kabur, yang mengesankan bahwa tidak bisa disalahkan. Bahkan zahir dia menyatakan saya tidak berani menyalahkan. Ya, karena Abdurrahman Abdul Khaliq menetapkan Tauhid Hakimiyah. Tauhid jenis yang keempat. Yang dengan itu para ulama mengatakan dia ahlul bid'ah, mubtadi. Abdurrahman Abdul Khaliq. Zain-Zain tidak tegas dalam menyatakan itu sesat dan itu batil. Naam. Ya. Jangan lagi antum berani-berani untuk datang atau antum bermuda-muda mendengarkan. Ya, kalau orang awam ya nasihati dengan cara yang baik. Di mobil diputar, demikian ya bertahap, ya. Kita nasihati. Kalau dia mau mendengar alhamdulillah kita taklim. Dia mau mendengarkan masalah ciri-ciri ahli sunnah alhamdulillah. Nanti pelan-pelan kita masuk. Kita jelaskan. Ciri-ciri ahlus sunnah demikian. Mereka bisa berpikir. Oh, tidak ada pada Wahda. Tidak ada pada ICM. Ciri-ciri ahlus sunnah. Dari sisi penampilan. Naam. Ya. Pakaian. Naam. Seorang ustaz tidak pantas memakai celana yang sempit. Kalau sujud, kelihatan lekak-lekuk pantatnya. Ya. Bahkan kelihatan, apa namanya? Apa? Dua kelerengnya. Ya. Enggak pantas. Naam. Dan banyak sekali ciri-ciri ahlus sunnah yang lainnya yang tidak ada pada ICM ini. Naam. Juga antum lihat ulama-ulama yang selalu diundang ke sini. Kalau ahlus sunnah, kalau seandainya itu ulama yang dikenal sebagai ahlus sunnah, subhanallah akan datang dari berbagai penjuru Indonesia ini. Akan datang menghadiri syekh yang diundang tersebut. Berfikirlah dengan logis, wahai ahlus sunnah. Wahai kaum muslimin, wal muslimat. kalau dia menyatakan ahlu sunnah, dia mengundang ulama datang di Kendari sini, insya Allah semua salafiyin akan datang. Bahkan dari luar Kendari akan datang kalau ulama itu dikenal sebagai ahlu sunnah salafi. Naam. Ya, pernah dia telah menulis pamflet diumumkan sekretaris Syekh Fauzan. Ya kan, pernah antum ingat? Hah? Pernah. Dulu ada daurah tulis sekretaris Syekh Fauzan. Tempel di mana-mana. Subhanallah, ternyata diklarifikasi tidak ada sekretaris Syekh Fauzan yang namanya itu. Ya. Nah, di waktu yang berlangsung kemudian hari saya dengar bahwa ternyata itu tanpa sepengetahuan dia. Ditulisnya pamflet itu tanpa sepengetahuannya Zenten. Dan itu diakui salah, bukan sekretarisnya Syekh Soleh Fauzan bin Fauzan. Nah, ini kan apa? Ini menipu ini. Ya. Ditulis di sekretaris Syekh Fauzan nanti dikesan, oh ini berarti orang dekatnya Syekh Soleh Fauzan, berarti ahlu sunnah. Nah, la ilaha illallah. Ini semua tanda-tanda yang zahir, ya, untuk memberikan penilaian pada suatu kelompok atau suatu individu bahwa dia ahlu sunnah atau bukan dengan ciri-cirinya. Naam. Demikian pula dalam metode dakwanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam.